السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat ilmu dan nikmat iman. Ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Ilmu yang melahirkan amal, melahirkan ibadah. Ilmu yang menjaga kita dari maksiat. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i, "Al-'ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh." Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sebatas dihafal. Dan ilmu yang apabila kita terjatuh dalam kesalahan membuat kita beristighfar dan bertobat kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, perjuangkan ilmu seperti ini. Kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu terus jaga tauhid kita dan komitmen kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas syahadatain la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan perbanyak salawat dan salam kepada nabi kita, rasul kita, sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masuk ke hadis terakhir dari bab menjaga sunnah Rasul SAW dan adab-adabnya. Menjaga sunnah Rasul SAW dan adab-adabnya. Dan hadirin Allah muliakan, ini hadis yang keberapa hadirin? Hadis ke satu. Kok satu? 171. Tapi ada yang bilang ini hadis ke 167. Ada yang semua tergantung ini ya. Semua tergantung cetakan dan penomoran dalam cetakan tersebut. Masuk ke hadis ini Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, semoga Allah menjaga bangsa kita dan tanah air kita. Wa an Abis bin Rabi'ah qala Qala ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yuqabbilu al-hajar ya'ni al-aswad dari Abis bin Rabi'ah. Beliau menyampaikan, beliau menyampaikan bahwa aku pernah melihat Rasul, aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Pernah melihat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an itu mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Al-Aswad. Lalu Umar menyampaikan, Umar berkata, "Inni a'lamu annaka Hajar. Ma tanfa'u wa la tadur." Sungguh aku tahu engkau adalah sebuah batu. Jadi mau bicara nih, sungguh aku tahu engkau nih sebuah batu. Ma tanfa' wa la tadur. Engkau tidak dapat mendatangkan manfaat. Dan engkau tidak bisa menimpakan atau tidak bisa memberikan mudarat. Mudarat lawan dari manfaat ya. Jadi engkau enggak bisa mendatangkan manfaat dan engkau tidak bisa menimpakan mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Aku enggak akan menciummu. Jadi kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian menunjukkan secara jelas bahwa Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Pada saat beliau melakukan tawaf. Dan ini yang menjadi dasar kenapa Umar mencium Hajar Aswad dan beliau sampaikan hal tersebut. Dan kalau kita tanya hukumnya apa sih? Maka hadirin Allah muliakan, bahwa ulama atau fuqaha itu bersepakat bahwa disunnahkan bagi orang yang tawaf itu untuk mencium Hajar Aswad. Disunnahkan bagi orang yang tawaf itu mencium Hajar Aswad. Biduni sautin in istata'a wa duna muzahamatin li ahad. Tanpa berisik kalau dia bisa jadi tanpa mengeluarkan suara dan tanpa berdesak-desakan dengan yang lain. Itu keterangan para ulama. Lalu banyak ulama menjelaskan kepada kita, dan kalau kondisi orang sedang padat dan orang yang tawaf ini khawatir menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, mungkin dia nginjek atau dia senggol, atau jadi orang lain itu terzalimi atau tersakiti, maka kata para ulama, fa'aula an yatruka taqbil al-hajar al-aswat istilama. Yang paling afdol, yang paling utama itu kita tidak mencium dan tidak menyentuhnya. Kenapa? Karena menyentuh atau mencium hajar aswat hukumnya sunnah, dan menjaga diri dari menyakiti orang lain hukumnya wajib. Jadi kita harus menjaga orang lain, jangan sampai orang lain itu tersakiti gara-gara kita. Nah, hukumnya wajib, hadirin. Maka yang wajib ini tidak boleh kalah dari hal yang hukumnya sunnah. Maka apabila dia tidak bisa mengusap atau dan mencium hajar aswad, kata para ulama, hendaknya dia yushiru ilaihi biyadih. Dia cukup dengan isyarat dengan tangannya, tangan kanan. Jadi ketika garis lurus dengan hajar aswad, dia angkat tangan begini. Sebagai bentuk sebagai cara dalam rangka mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gak bisa, kata para ulama, cukup dengan isyarat, cukup dengan isyarat. Tidak, jangan sampai menzalimi orang. Itu hadirin Allah muliakan. Kalau bisa cium-cium sambil mengusap, atau mengusap lalu dan mencium. Kalau nggak bisa mengusap, kalau nggak bisa isyarat dengan tangan kanan, isyarat dengan tangan kanan sambil bertakbir. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas. Tawafan Nabi sambil baiti ala ba'ir, Nabi SAW tawaf naik unta. Kullama atar rukna, setiap melewati Hajar Aswad, asyara ilaihi bisyai'in kana indah wa kabbar. Beliau memberikan isyarat dengan apa yang ada padanya. Bisa mengisyaratkan dengan, kalau kita mengisyaratkan dengan tangan kanan, dan bertakbir gitu, Allahu Akbar gitu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ustaz, kalau kalau pakai bismillah boleh enggak? Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar itu riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kalau mengusap Hajar Aswad membaca bismillah Allahu Akbar. Itu poinnya. Sebagaimana yang dikeluarkan Imam Baihaqi dan disampaikan juga Imam Nawawi. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau enggak bisa, bukan enggak bisa ya, kalau padat dan kalau kita paksakan, kita menzalimi orang, kita menyakiti orang, kita mengganggu orang, menyulitkan orang. Atau kalau perempuan, kehormatannya bisa tercederai. Ya, ya. Milih kata atau harus mikir, hadirin. Ya, bisa tercederai. Ya, masya Allah. Makasih banyak, jazakumullah khairan. Iya. Nah itu karena menjaga kehormatan itu wajib. Menjaga kenyamanan atau keamanan orang lain itu wajib, artinya gak boleh menzalimi, dan ini hukumnya sunnah. Dan kalau kita tidak mencium karena menjaga agar orang lain tidak terzalimi oleh kita, tersakiti, terganggu, maka insya Allah kita dapat pahala mencium Hajar Aswad. Karena masih ingat kaidah yang suka kita sampai, kaidah ulama yang kita suka sampaikan, barang siapa yang berniat melakukan amal soleh tapi dia tidak berhasil atau tidak jadi atau tidak melakukan karena alasan syar'i, maka dia tetap dapat pahala tersebut, dapat pahala itu. Itu hadirin. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan betapa mulianya agama kita. Gak boleh nyakitin orang, bahkan dengan dalih mengerjakan ibadah yang sunnah, gak boleh. Jadi bagaimana mungkin Islam mendukung terorisme, radikalisme, atau tindakan-tindakan yang menyakiti dan merugikan orang lain? Wong ibadah sunnah aja, ibadah yang hukumnya sunnah nih, atau amalan yang hukumnya sunnah, kalau menyebabkan orang lain terganggu, tersakiti, bahkan terdorong, injak, maka ulama mengatakan jangan dilakukan pada saat itu. Karena menjaga orang lain dari apa? Menjaga orang lain sehingga dia tidak tersakiti, terzalimi, hukumnya wajib. Dan yang wajib harus senantiasa dinomorsatukan dan dapat pahala, namanya juga wajib. Ya, wajib kan definisi ini apa, keterangannya apa sih? Jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala. Jadi kita menjaga kenyamanan orang itu dapat pahala, membuat orang tidak tersakiti itu dapat pahala. kadang-kadang kita lupa nih, kita cuma mikirin diri kita aja. Membuat menjaga orang agar gak tersakiti karena perbuatan kita itu dapat pahala jemaah, dapat pahala. Makanya jangan, kalau orang bilang kalau padat terus mau cara untuk bisa cium harus ganggu orang, harus dorong orang, mungkin menginjak orang, jangan, jangan. Ini keterangan para ulama kita. Ini pelajaran penting bagi kita jamaah. Dan menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar ngejagain manusia. Dan muslim yang baik itu senantiasa menjaga lingkungannya dari mara bahaya, menjaga lingkungannya dari kezoliman. Muslim yang baik itu gak mau nyakitin orang karena kezolimannya, gak mau menjatuhkan orang karena perbuatannya itu. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus kita terus jaga, harus jaga. Kan gitu kan. Padahal siapa yang enggak mau cium Hajar Aswad? Tuan Nabi cium sallallahu alaihi wasallam. Dan muslim yang baik itu yakin ketika dia tidak mencium karena alasan syar'i, maka dia dapat pahalanya. Hadirin Allah muliakan. Apa sih keutamaan Hajar Aswad hadirin? Nah, ini pertanyaan, apa sih keutamaan Hajar Aswad? Hadirin Allah muliakan. Di antaranya Hajar Aswad itu adalah batu yang sangat putih yang Allah turunkan dari surga, lalu berubah jadi hitam karena dosa-dosa manusia. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, nazalal hajarul aswad minal jannah. Hajar Aswad itu turun dari surga. Hajar Aswad turun dari surga. Wahuwa ashaddu bayadun minal laban. Dan dia lebih putih daripada susu. Fasawadathu khataya bani Adam. Maka dia berubah jadi hitam karena dosa-dosa manusia atau anak Adam. Hadits ini dikeluarkan, diriwayatkan Imam Tirmidzi, diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis itu halim. Kata Al-Mubarak Furi, ini dalil bahwa dosa anak Adam itu yang membuat hajar batu ini jadi hitam. Makanya namanya Hajar Aswad. Al-Aswad itu hitam artinya. Al-Hajarul Aswad. Al-Hajar itu batu, Al-Aswad itu hitam. Lalu kata Al-Mubarak Fari, Al-Azhar hamlul hadith ala haqiqatihi idhla mani'a naqlan wala sya'wa aqla. Dan hukum asalnya, hadith ini dibawa kepada hakikatnya. Artinya benar-benar dari putih ke hitam, karena dosa. Karena tidak ada hal yang apa, karena hal ini bisa diterima secara dalil syar'i maupun secara akal sehat bisa diterima. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu hadirin Allah muliakan. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan menarik dari Al-Imam Al-Muhib At-Tabari. Kata beliau rahimahullah, perubahan Hajar Aswad atau perubahan batu ini dari putih ke hitam karena dosa, ini memberikan pelajaran besar bagi kita jemaah. Kata beliau, fa innal khataya idza atharat fil hajar as-sald fa ta'thiruha fil qalbi ashadd. Kalau dosa itu bisa memberikan pengaruh kepada batu yang keras, bisa menghitamkan batu yang putih, dosa itu, maka pengaruh dosa kepada hati itu berarti jauh lebih parah daripada itu. Asyad, hati kan gak sekeras batu, hadir. Batu aja bisa berubah, apalagi hati. Batu aja bisa berubah, kata para ulama, apalagi hati. Nggak heran kalau kita banyak buat dosa, hati kita hitam udah. Hitam udah susah dengar. Nah, solusinya apa? Istighfar dan taubat kepada Allah. Istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Ini pelajaran besar. Jadi kalau kita, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa tawaf lagi, hadirin ya. Amin ya Rabbul Alamin. Itu begitu lah hajar, mikir gitu. Ini batu putih dari surga bisa jadi hitam gara-gara dosa. Itu pengaruh dosa. Apalagi hati. Apalagi hati. Bisa. Itu jamaah sekalian. Hadirin, jangankan kita berdosa, kita sama orang yang lagi berbuat dosa aja, hati kita bisa kotor. Hati kita kotor. Padahal buat dosa dia. Makanya pentingnya teman yang soleh atau teman yang soleha bagi wanita kan itu. Oh, coba kita berpikir, yang berbuat dosa di sini siapa? Si batunya. Hajarnya itu buat dosa. Kan bukan. Yang buat dosa manusia. Hitam batu bisa jadi hitam. Padahal bukan batunya buat dosa. Nanti coba kita renungkan, hadirin. Dan ini hal yang harus kita imani. Dan apa susahnya bagi Allah buat seperti itu? Sangat gampang. Ada orang, aku kurang percaya dengan ini, masa batu dari putih jadi hitam. Mas, kamu percaya ada surga? Oh, kalau surga percaya, ya apa susahnya Allah buat batu kayak begini? Kalau Allah bisa buat surga, kan sesimpel itu, hadirin. Kalau Allah bisa, kalau Anda percaya surga Allah yang buat, apa susahnya percaya dengan hal yang begini, hal yang lebih jauh sederhana, cuman batu. Sekarang batunya tuh jadi hitam, hadir. makanya Al-Hajar Al-Aswad gitu. Al-Hajar Al-Aswad. Jadi dulunya tuh putih, sekarang jadi hitam. Dan ini batu turun dari surga, jamaah. Turun jadi dari surga. Dan hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang lain, batu ini kata Nabi SAW, kita langsung sampaikan aja hadis Nabi SAW sebagaimana dengan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dikuatkan Ibnu Hajar. Rasulullah mengatakan, wallahi la yab'athannahu Allahu yawmal qiyamah, demi Allah, Allah akan utus batu ini pada hari kiamat. Lahu aynan, dia akan punya telinga. Ada gambar batunya gak sih? Ada kan? Jadi sekali lagi yang lalu itu, tapi batunya di dalam situ ya hadirin ya. Ada yang lebih zoom lagi. Nah itu, jadi batunya yang titik yang kiri itu titik-titik itu tuh, kalau diperbesar di zoom jadi seperti itu. Jadi bukan yang merah-merah, yang ada titik-titik itu, yang batu kecil-kecil. Ya, kalau di zoom seperti itu. Nah, kata Nabi SAW pada hari kiamat, batu-batu ini akan punya dua mata. Ainan yubsiru bihima. Bisa ngelihat dia batunya nanti hari kiamat. Walisan yantiqu bihi. Nanti akan punya lisan yang dia gunakan untuk bicara. Yashhadu ala man istalamahu bihaqqa. Dan batu-batu ini nih akan jadi saksi, dia akan bicara menjadi saksi bagi orang yang mengusapnya atau menciumnya bihaq, secara hak. Nah ini bukan ngasal, tapi dengan hak, dengan benar. Karena banyak nggak benar juga hadirin, gitu. Itu bentuk-bentuk nggak benar, ngezolimin orang. Atau ada yang saking semangatnya gitu, bukan hanya cium. Begitu masukkan kepalanya ke apa, ke ini Hajar Aswad itu ini real ya? Itu dia nggak hanya cium, mohon maaf dia jilat itu. Aduh, dia jilat gitu hadirin. Waktu itu ada teman saya ngantrinya belakangnya dia, aduh ilfil udah, aduh ya Allah, kata anak lihat depan anak ngejilat, aduh bingung dia, udah benar-benar saking semangatnya tuh. Bukan orang Indonesia, bukan orang kita, ada orang bangsa lain. Subhanallah. Ya itulah. Makanya bagaimana Nabi SAW, memang wahyu ya, tapi kata bihaqin, harus dengan benar, bukan hanya sekedar semangat aja. Nah ini semangat, udah salah ngezolimin yang di belakangnya. Udah teman saya tuh berusaha gak zolimin orang, pelan-pelan banget gitu-gitu. Udah dapat kesempatan, depannya ngejilat, aduh Masya Allah. Kalau antum lanjut lagi gak? Subhanallah. Makanya dengan hak ini, dengan hak. Itu hadirin sekalian. Nah, jadi pelajarannya, dan ini hal gaib yang harus kita yakini, karena di sini dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Dan sekali lagi, apa susahnya Allah kasih? Kok Allah dengan mudahnya kasih kedua mata kepada kita kok? Kasih lisan kepada kita. Apa susahnya Allah SWT kasih ke batu Al-Hajar Aswad? Dan dia akan jadi saksi siapa yang memperlakukannya dengan benar. Hadirin Allah muliakan. Makanya jemaah sekalian, kita harus berusaha memperlakukannya dengan benar. Jadi usahakan mengusap dan mencium. Itu usahakan mengusap dan mencium. Dan hadirin Allah muliakan. Dan kalau gak bisa mencium, itu diusap dengan tangan kita. Kita usap begitu, masuk ke dalam itu, kita usap. Lalu tangan yang kita gunakan untuk mengusap itu kita cium gitu. Jadi usap sambil bertakbir atau basmalah dan takbir, lalu kita cium. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Melakukan hal tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kalau gak bisa juga, maka kasih isyarat dengan tangan dan sambil bertakbir. Dan ini dilakukan tadi oleh Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari. Jadi semuanya pernah dilakukan Nabi SAW. Nabi pernah langsung mengusap, mencium. Nabi pernah mengusap saja, lalu mencium tangan beliau yang beliau gunakan untuk mengusap, dan Nabi SAW pernah memberikan isyarat dengan tangan sambil bertakbir. Dan semuanya itulah caranya yang hak, yang benar. Dan orang yang melakukan salah satu dari tiga ini, insya Allah Hajar Aswad bersaksi untuk dia pada hari kiamat kelak dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Dan yang terakhir hadirin, Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad atau berinteraksi dengan Hajar Aswad dengan benar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Ibnu Umar pernah ditanya tentang masalah ini, beliau menyampaikan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna mashahuma kafaratun lil khataya, mengusapnya itu penggugur dosa-dosa. Hadis Tirmidzi. Jadi menggugurkan dosa. Dan sekali lagi, kalau kita tidak bisa mengusap karena tidak ingin menzalimi orang, tidak ingin mengganggu orang, menyakiti orang, atau untuk menjaga kehormatan kita khususnya bagi wanita, maka kita hanya memberikan isyarat. Ingatlah, insya Allah kita dapat pahalanya, dosa-dosa digugurkan oleh Allah, dan Karena itu cara yang benar dan dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya hadirin. Hadirin Allah muliakan. Berikutnya ada Umar radhiyallahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa batu Hajar Aswad itu enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat, enggak bisa. Dan ini ditekankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk jadi ibrah bagi kita semua. Baik orang di zaman dulu, karena mereka sebagian masih masa peralihan dari menyembah berhala menuju bertauhid kepada Allah. Dan yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari, kata Imam At-Tabari, Umar mengatakan hal tersebut karena manusia pada saat itu masih baru masuk Islam, sebelumnya mereka menyembah berhala. Jadi untuk menjaga kemurnian tauhid, Umar khawatir sebagian orang karena ketidaktahuan mereka berpikir mengusap Hajar Aswad adalah bentuk pengagungan kepada sebagian batu, sebagaimana dulu mereka mengagungkan berhala. Maka Umar ingin menjelaskan bahwa mengusap Hajar Aswad itu semata-mata ittiba'an, mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW dalam ibadah. Adapun batunya itu tidak memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat secara zatnya. Makanya ulama mengatakan sekali lagi, mengusap atau mencium Hajar Aswad itu mengikuti Nabi SAW, dan ini ubudiyah, ibadah, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan meyakini batu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Gitu aja. Ini semata-mata ittiba kepada Nabi SAW. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang diusap hanya sudut Hajar Aswad, yang dicium hanya Hajar Aswad aja tuh diusap. Sudut sebelah kanannya rukun Al-Iraqi dan Syami tidak. Lalu nanti rukun Yaman itu diusap kalau bisa, kalau mampu. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, lagi-lagi kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, dan ini diajarkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Terakhir hadirin, suatu ketika Muawiyah radhiyallahu ta'ala pernah tawaf bersama Abdullah bin Abbas. Tawaf bersama Abdullah bin Abbas. Lalu Muawiyah radhiyallahu ta'ala an itu mengusap seluruh sudut. Seluruh sudut. Jadi beliau mengusap Hajar Aswad. Lalu berikutnya rukun Iraqi namanya. Lalu berikutnya lagi sudut mereka, ada 4 sudut kan. Berikutnya rukun Iraqi, berikutnya lagi rukun Syami, lalu berikutnya rukun Yamani. Jadi semuanya keempat-empatnya itu diusap. Faqala lahu Ibn Abbas. Lalu Abdul bin Abbas ketika melihat itu bertanya, "Kaifa tamsahu ruknaini syamalai syamaniyayin?" Wan Nabi alaihi salatu wasallam lam yamsa ila ruknal yamani wal hajar al aswad. Kok engkau mengusap rukun Iraqi dan rukun Syami. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengusap kecuali rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Hanya dua. Kenapa engkau empat-empatnya diusap? Lalu kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala, "Innahu laisa syai'un minal baiti mahjura." Ya'ni al-baitu la yuhjar. Kulluhu yuhtaram wa yu'adzam. Kata Muawiyah, semua sisi dari Ka'bah itu enggak boleh dilewatkan. Semuanya harus dimuliakan dan dihormati. Lalu ketika dijawab seperti itu oleh Muawiyah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma langsung membawakan ayat Al-Ahzab 33 yang sudah sempat kita bahas. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Suri tauladan yang baik untuk kalian. Mohon maaf, bukan 3321 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Jadi telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsah ila ruknainil yamanain. Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kecuali rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Jadi lihat bagaimana para sahabat berdiskusi. Lalu kata Muawiyah, "Shadaqta wa raja ila qawlihi." Engkau benar wahai Abdullah bin Abbas. Lalu beliau menanggalkan pandangan sebelumnya dan ngikut Abdullah bin Abbas. Hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana para sahabat dalam banyak hal, ini pelajaran besar. Lihat bagaimana orang bisa salah walaupun utama. Muawiyah kan sangat utama hadir. Salah satu sahabat-sahabat besar. Tapi bisa salah tuh. Jadi kita jangan shock kalau ada teman kita salah. Sahabat kita salah. Atau mungkin guru kita salah. Oh, tadi saya salah sebut. Harusnya 21, saya sebut awalnya 33. Gak ada yang maksum hadirin. Gak ada yang terjaga kecuali Rasulullah SAW. Dan juga kita jangan fanatik ke siapapun. Muliakan ya, hormati ya. Tapi fanatik buta, jangan hadirin. Karena semua bisa salah. Dan pasti salah. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Muawiyah bisa keliru. Lalu yang kedua, lihat bagaimana para sahabat mengkoreksi kekeliruan. Abdullah bin Abbas mengatakan, dan bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Bukankah Nabi SAW hanya atau tidak pernah mengusap kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani? Jadi ditanya, kenapa? Atau bagaimana bisa kamu lakukan itu? Jadi kita tanya dulu, karena bisa jadi orang itu punya dalil yang kita gak tahu. Kan kita gak mengklaim diri kita tahu semuanya. Dan emang kita udah baca seluruh buku-buku hadis, seluruh riwayat gitu. Sudah khatam Mustad Imam Ahmad, sudah khatam misalnya Mustadrak Imam Hakim, sudah khatam Musannaf, dan lain sebagainya. Tanya, kenapa kok bisa kamu begitu? apa dalilnya? Lalu Muawiyah ternyata tidak membawa dalil. Tujuannya sebatas memuliakan Ka'bah, dan itu bagus, niat yang bagus. Tapi niat yang bagus itu harus diungkapkan dengan cara yang benar. Nah, begitu ternyata tidak ada dalilnya. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas. Cukup simpel. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik dalam diri Rasul untuk kalian. Atau telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat Nabi mengusap kecuali dua. Sudah simpel. Enggak dibodoh-bodohin orang. Enggak dijatuhkan. Enggak dicela, enggak dicaci, enggak dimaki. Karena tujuan kita tuh ingin menyelamatkan teman kita, sahabat kita, sesama kita dari kesalahan dan dari siksa api neraka. Pada saat kita mengkoreksi, pada saat kita mengkritik, bukan dalam rangka menjatuhkan atau menunjukkan siapa yang paling pintar, siapa paling jago, tapi semata-mata agar kita sama-sama berada di jalan yang benar, itu aja. Dan kita sayang sama dia. Lihat, Muawiyah gak diketawain sama Abdullah bin Abbas, gak dinyinyirin. Dan simple aja, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Enak ya kehidupan zaman dulu ya. Lalu lihat bagaimana respon Muawiyah. Sadaqta, engkau benar gitu. Enggak ngeyel-ngeyel. Enggak tapi kan engkau benar. Saya revisi pandangan saya. Simple banget, sederhana. Simple. Karena mereka memang orang-orang yang menjaga keikhlasan, hadirin. Dan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kepentingan, gak ada tendensi. Makanya kan kata para ulama apa? Masih ingat? Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyin. Kalau cintamu itu benar dan jujur, cintamu itu tulus, fal kullu hayyin, maka semua akan mudah kok. Semua akan mudah. Dan diantaranya kita akan mudah menerima kebenaran. Kalau benar-benar itu kebenaran. Jika masalahnya bukan khilaf ijtihadiyah, perbedaan yang kuat di tengah-tengah para ulama. Karena kita sudah belajar kalau perbedaan yang kuat itu kita gak boleh memaksakan diri atau cari kebenaran semaksimal mungkin lalu menghormati yang berbeda jika khilafnya ijtihadiyah. Ulama sama-sama ulama dahulu berbeda, tidak ada nas, tidak ada ijma', tidak ada qiyasun jalih sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama kita. Sebagaimana kasus ini kan gak ada khilaf bahwa Nabi hanya dan dalilnya jelas, Nabi hanya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani, jadi dalilnya jelas. Dan lihat Muawiyah simple, oh iya benar, kalau begitu engkau yang benar, dan sodakta, engkau benar, wahai Ibnu Abbas. Jadi mengatakan kepada saudaranya engkau benar itu gampang oleh mereka. Kita susah loh bilang antum yang benar, saya yang salah. Emang gampang ngomong begitu? Susah. Anda benar, saya yang salah. Oh, itu susah banget. Oh, berat. Dan semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi status kita, semakin tinggi strata kita, semakin susah bilang engkau benar dan saya yang salah. Tapi di zaman itu orang tuh mudah bilang begitu. Engkau benar, saya salah, saya tinggalkan pandangan saya. Itu kan sodak tawaraja ila qawli. Engkau benar dan saya tinggalkan ini saya. Di zaman ini orang kita ini diem, ada kita di apa dikasih dal, kita diem, terus kita nggak bilang apa-apa, terus besoknya kita ngikutin malah itu aduh, udah bagus banget loh. Ini sampai engkau benar, saya salah. Karena memang dunia ilmu itu bukan dunia menang-menangan, hadirin. Dunia ilmu itu kita ini sama-sama bahu-membahu untuk masuk surga, itu poinnya. Itu dunia ilmu. Kita ini saling tolong-menolong biar selamat dari neraka, masuk ke surga. Itu kan spirit yang diajarkan Nabi SAW. Unsur akhaka dholiman au madhluma, tolonglah saudaramu yang dholim dan terdholimi. Kata para sahabat, kalau nolong yang terdholimi kita ngerti, gimana tolong yang zolim, cegah dia dari kezoliman. Itu bentuk pertolongan kita kepada dia. Itu poin yang sangat penting. Makanya karena spiritnya saling bahu-membahu masuk surga, enak udah. Dan mereka tahu jalan menuju surga itu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan jalan saya, bukan jalan kamu, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, ketika ternyata keliru, balik lagi. Makanya idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyin. Kalau cintamu itu benar, semua mudah kok. Semua mudah. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul kita itu benar, semua mudah. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan kita diberikan contoh indah dari Muawiyah dan Ibn Abbas. Lihat para sahabat ya, kelirunya mereka aja ibroh besar bagi kita. Itu Muawiyah salah, sebagaimana cara menyikapi kesalahan, itu pelajaran besar bagi kita. Berkah ya, kalau orang diberkahi itu beda emang. Salahnya aja jadi kebaikan. Salahnya aja jadi kebaikan. Masya Allah. Ini yang perlu kita renungkan lah. Makasih banyak ya, semoga khairan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah SWT menyembuhkan kita yang sedang sakit, baik COVID maupun penyakit yang lain, dan semoga yang sehat diberikan taufik untuk bisa bersyukur, karena bisa jadi yang sakit itu lebih baik daripada yang sehat. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.